Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-68 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang masuknya orang-orang yang beriman ke dalam surga, bagian yang pertama. Setelah dibersihkan hatinya, maka orang-orang yang beriman akan digiring menuju surga dengan terhormat dan dimuliakan. Allah akan kembali memuliakan nabinya di hadapan orang-orang yang beriman. Beliau sallallahu alaihi wasallam akan diizinkan untuk memberi syafaat bagi calon penduduk surga supaya dibukakan pintu surga. Syafaat ini juga termasuk syafaat khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Beliau sallallahu bersabda, "Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Dan akulah yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Hadis riwayat Muslim. Beliau sallallahu juga bersabda, "Aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Kemudian aku minta untuk dibuka." Berkatalah penjaga surga, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Berkatalah penjaga surga, "Dengan mulah aku diperintah, aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu." Hadis riwayat Muslim. Dibukalah pintu-pintu surga dan masuklah penduduk surga dengan disambut oleh para malaikat. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan digiring ke surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga dan pintu-pintunya telah dibuka, dan berkatalah penjaga-penjaga surga kepada mereka, "Salam atas kalian, kalian telah baik, maka masuklah kalian ke dalam surga, sedang kalian kekal di dalamnya." Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya untuk kami, dan telah memberi kami tempat ini. Kami diperkenankan menempati tempat di dalam surga di mana saja kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Az-Zumar 73-74. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam merekalah yang pertama kali akan masuk surga sebelum umat yang lain. Beliau sallallahu bersabda, "Nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawmal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Kita adalah umat terakhir tapi akan menjadi yang pertama di hari kiamat, dan kita yang pertama kali akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rombongan pertama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga, wajah-wajah mereka terang seperti bulan di malam bulan purnama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, akan masuk surga dari umatku 70.000 atau 700.000. Keraguan dari perawi hadis, mereka saling bergandengan tangan di antara mereka sehingga masuklah awal mereka dan akhir mereka ke dalam surga. Wajah-wajah mereka seperti cahaya bulan di malam bulan purnama. Ada yang mengatakan merekalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga masuklah awal mereka dan akhir mereka ke dalam surga, maksudnya mereka akan masuk ke dalam surga dalam keadaan satu saf secara serentak. Dan ini menunjukkan sangat besarnya pintu surga. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang-orang fakir muhajirin akan lebih dulu masuk ke dalam surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya muhajirin. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya.